Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ingkang tansah paring nikmat, paring rahmat, paring hidayah dhateng kula panjenengan, sehingga alhamdulillah wonten kesempatan dari menika kita saged ngaos sareng-sareng. Mugi-mugi kanthi niat ikhlas kula panjenengan, Allah tansah paring ridho, paring pahala, nyatet selamat kula panjenengan atas amal soleh ketipun tabi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam mugi katetepna dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dateng para keluarga, para putra, para sahabat, lan mugi-mugi kula panjenengan samangke asal sapatipun wonten ing dinten kiamat. Amin, Allahumma amin. Bapak ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, babilin dalam nikah ingkang badhe kita aturaken segede masalah zikir lan doa. Dados zikir niku artosipun enget, artosipun emut, orang yang ingat ngeten. Mula nalika kula panjenengan zikir niku, siji zikir lesane, nomor loro zikir atine. Mula kula panjenengan nalika pas zikir niki monggo dipun gathokaken antara lesan lan ati. Nalika kula panjenengan zikir misalipun ngucap alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, niki kula panjenengan kaimutan nikmatipun Allah, tesih dipun paringi sehat, dipun paringi umur panjang, dipun paringi kula panjenengan kegiatan anggenipun ngibadah, dipun paringi nikmat keluarga ingkang sae, dipun paringi nikmat saken maem, dipun paringi nikmat aman, sedaya nikmat nya. Mula Allah ngendika, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Menawa sira padha syukur marang nikmatku, aku bakal tambah nikmat marang sira. Para bapak ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dados tiyang ingkang zikir niku tiyang-tiyang ingkang tansah emut dhateng Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir ingkang sepisan kados ingkang kita panjenengan zikir nalika misalipun saksamanipun sonat maos subhanallah, maos alhamdulillah, maos Allahu akbar. Antara sangunipun fadilah keutamaan tiyang ingkang zikir, Rasulullah SAW nate ngendika, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Wonten kalih kalimat niku nek ringan diucapke ana ing lisan, sakilatani fil mizan ning niku dados berat dados abot nalika sesuk ditimbang ana ing dina kiamat. Kawasana paniku subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dados bacaanipun pendek mboten ngantos 1 menit. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Niku Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dipun ngendhikaken ugi afdhalu dzikri la ilaha illallah, sak api-apike sak afdhal-afdhale dzikir nggih menika ucapan la ilaha illallah. Napa maksudipun la ilaha illallah? Mboten wonten pangeran, mboten wonten sesembahan ingkang berhak dipun sembah kejaba namung Allah aniki. Terus nalika kula panjenengan ngucap kalimat la ilaha illallah niku monggo kula panjenengan dipun estokaken lesane ngucap, atine nggih melu zikir ngeten niku. Maksudipun apa? Dipun penggalih nalika pas ngucap la ilaha illallah mboten wonten pangeran ingkang wajib dipun sembah illallah kejaba namung Allah. Berarti kula panjenengan lenyuwun pitulungan, lenyuwun perlindungan niku namung datang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW nate ngendika idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Menawa sira njaluk marang Allah, wa idza ista'anta menawa sira nyuwun pitulunganipun Allah, wa idza ista'atta fasta'in billah, menawa sira nyuwun perlindunganipun Allah Subhanahu wa taala. Niki dados kula panjenengan nek ngucap la ilaha illallah dipun istoaken boten wonten kegiatan, boten wonten sesembahan ingkang berhak dipun sembah kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Lindungo namung dhateng Allah, ngaten iki. Kaitanipun apa zikir kalih doa? Biasanipun zikir lajeng doa, ngaten iki. Kula panjenengan sak derengipun berdoa niku dipun awali kanthi nggih menika memuji Allah Subhanahu wa taala kanthi ngucap paling mboten alhamdulillah. Nomor kalih kula panjenengan maos selawat paling mboten kula panjenengan maos Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten niku. Nggih. Termasuk kula panjenengan dipun sunahaken nalika sak derengipun donga niku sak turungipun nyuwun datang Allah dipun perintahkan nyebut namanipun Allah. Katas Allah ngendika walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah niku kagungan asmaul husna, nami-nami ingkang indah, nami-nami ingkang sae. Fad'uhu biha, mongko nek njaluk nek nyuwun biha niku ngagem asmaul husna dipun sebut riyin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mugi panjenengan paring rahmat dateng kula ya Allah. Ya Allah ya Razzaq, mugi panjenengan paring rezeki dateng kula. Niki ya Allah ya Ghafur, mugi panjenengan paring ampunten dateng kula. Dipun sebut namanipun Allah kanthi niku. Nggih. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dados donga niku termasuk ibadah ya. Dados addu'a wal ibadah, donga niku ngibadah. Mula sedaya hal ingkang dipun wastani ibadah niku namung kangge Allah Subhanahu wa taala ya. Sedaya hal ingkang dipun wastani ibadah, saya menika lisan, saya menika perbuatan, saya menika ingkang dohir, ingkang nampak, ingkang batin, ingkang boten nampak. Selagi niku dipun wastani ibadah, niku kita dipun perintahkan niku namung kangge Allah Subhanahu wa taala. Niki. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Allah ngendika ud'uni astajib lakum. Donga marang ingsun Allah astajib lakum. Ingsun bakal kabulke donga-dongane sira kabeh. Niki. Lan Allah duka, Allah marah datang tiang-tiang engkeng sombong boten purun donga datang Allah Subhanahu wa taala. Mula kula panjenengan selaku hambanipun Allah niku tansah donga namun datang Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Nggih. Malah Allah Subhanahu wa taala ugi ngendika wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watatta'i idza ta'ani. Menawa ana hambaku sing takon nggih marang sira anni tentang aku fa inni qarib ingsun Allah bakal ingsun Allah niku celak dados Allah niku qarib Allah itu maha dekat puji budak wadatta'i dadaan ingsun Allah bakal ijabahi wong sing ndonga marang ingsun Allah. Terus kula panjenengan kedah yakin nek kula panjenengan ndonga niku tenanan namung dhateng Allah, kula panjenengan betul-betul nyuwun dhateng Allah, Allah niku insyaallah paring dhateng tiyang-tiyang ingkang tansah nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niki. Lajeng dipun pilih wektu-wektu ingkang sae. Waktu ingkang sae kula panjenengan ndonga niku diantaranipun sak sampunipun nggih menika antarapun azan lan iqomah, antara azan lan iqomah niku waktu ingkang mustajab kula panjenengan niku kangge ndonga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Doa nggih antara azan lan iqomah ngeten. Lajeng fituburi shalah wonten ing akhir nggih menika salat. Wonten nggih menika sadaringipun salam nggih salah semunipun donga ingkang dipun ajaraken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, aja tok tinggalke donga sadurunge salam ana ing penghujung salat nggih menika donga Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ini ya Allah istu kula nyuwun pitulungan mugi panjenengan tulung kula. A'ini ala dzikrika sebatas kula tansah emut dhateng panjenengan. Wa syukrika sebatas kula tansah syukur dhateng nikmat panjenengan. Wa husni ibadatik lan sebatas kula tansah nyekaken ibadah dhateng panjenengan. Niki. Dados donga niku waktu-waktu ingkang sae kula panjenengan dipun perintahkan supados nggih menika ndonga. Termasuk wonten ing sepertiga malam ingkang terakhir ya. Rasulullah SAW nate ngendika mekaten, "Yanjilu Rabbuna ila sama'i dunya fi sulusil lailil akhir." Allah niku turun medhak wonten ing sepertiga malam ingkang terakhir. Lajeng Allah menika ngendika mengatakan, "Man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni sa'utiyahu." Wa man yastaghfiruni sa'astaghfirullah ya. Sapa ingkang njaluk marang ingsun bakal tak nehi lan sapa sing mung nyuwun donga marang ingsun Allah bakal tak kabulke. Wa man yastaghfiruni lan sapa wong sing do gelem njaluk ngapura marang ingsun Allah bakal ingsun paringi ngapura. Ngeten iki. Dados sepisan malih monggo Bapak Ibu kita estuaken anggenipun tansah ndonga niku namung dhateng Allah Subhanahu wa taala. Percaya kula panjenengan Allah niku Maha Kuwasa. Nggih, lan nyuwun-nyuwun pitulungan, lan nyuwun perlindungan niku namung dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niku. Lah ingkang kita kepekaken menika, ingkang kita sebaraken menika, namanipun satunggalipun dzikir. Dados dzikir niku onten namunipun dikir enjang lan dikir sonten nya, dikir pagi dan dikir sore nya, dikir pagi dikir sore. Nalika kula panjenengan dikir niku diantaranipun maos sayyidul istighfar. Napa Bapak Ibu? Sayyidul istighfar. Sayyid niku tuan ngeten niku, penghulu. Sayyid istighfar niku nyuwun pangapun pangapunten. Dados istighfar ingkang biasa astagfirullah astagfirullah sing bener asta nggih mboten astagh. Nggih, mboten astagfirullah mboten astagfirullah. Ning sing bener astagfirullah astagfirullah. Nggih. Nah niku enten sayid nge ingkang napa rati panjang ya, rati panjang. Napa keutamaan lan fadilah sakderengipun kita waos Bapak Ibu? Nggih menika fadilahipun nge. Wa man qalaha minnaha. Lan sapa ingkang ngucapke nggih menika bacaan menika enten wadal enjang utawi siang mukinun biha. Ya mukinan biha. Dheweke yakin famata tumuli dheweke mati min yaumihi ana ing dina kuwi qabala ayyum siat sadurunge ketemu wektu sore fa huwa min ahlil jannah dheweke klebu ahli swarga. Dados nek kula panjenengan wektal enjang sak sampunipun kula panjenengan salat subuh niku kula panjenengan maos donga sayyidul istighfar maos zikir menika kok mboten menangi wektu sore insyaallah klebu ahlu swarga. Nggih. Wa man qalaha minan laha minal laili lan sapa ingkang dheweke ngucapke ana e wektal bengi utawi sonten wa wa mukinun biha lan dheweke yakin famata tumuni dheweke mati qabala ayus biha sakdurunge ketemu wektu esok fahuwa min ahli jannah dheweke klebu penduduk swarga. Amin Allahumma amin. Ataran nggih dados niki mengke Bapak Ibu sampun kula kopekaken niku pun wonten tulisan Arabipun siji. Nomor kalih pun wonten latine. Pun wonten latine. Nomor telu pun wonten terjemahane. Nggih, pun wonten terjemahane. Jenengan nek dereng saged maca Arabe, jenengan saged maos Latin, latine. Lajeng nomor 3 pun diwaos nggih menika maknanipun utawi terjemahanipun. Nggih, termasuk kula panjenengan nalika wektal enjang, wektal sonten niku maos pinten beberapa surat termasuk siji nggih menika maos nggih menika An-Nas. Napa Bapak Ibu surah An-Nas. Lajeng nggih menika surah Al-Falaq, lajeng surah Al Ikhlas, lajeng ayat ayat kursi, nggih ayat kursi. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, nggih. Coba kita maos surah An-Nas, kula riyin samangke Bapak Ibu saged nirakaken ingkang dereng hafal, mugi-mugi samangke lajeng saged hafal, ingkang sampun hafal mugi-mugi saged lancar. Lan samangke kita saged amalaken wonten ing wekdal enjang lan wekdal sonten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mane pendek, mboten panjang. Mboten malikinas ning sing bener pendek, malikinas. Malikinas. Monggo. Malikinas. Ilahinas. Ilahinas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas minal jinnati والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Coba sama mereka surah Anas salam tunggal kali tiga. Kul a'udzu birabbin nas tunggal kali tiga. Kul a'udzu birabbin من شر الوسواس الخناس. wan-nas. Kasra al-falak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surah Al-Ikhlas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama ni ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Tunggal kali tiga. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man istighfar dengan sakit mirsani di penwaos klorien maka sakit neraken sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma anta rabbi anta rabbi la ilaha illa anta la ilaha illa anta khalaqtani khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ana 'ala ahdika wa wa'dika wa wa'dika mastata'tu mastata'tu a'udzu bika أعوذ بك من شر ما صنعت ما صنعت أبوء لك بنعمتك بنعمتك علي علي وأبوء بذنبي بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فإنه فإنه لا يغفر لا يغفر الذنوب ذنوب إلا أنت إلا أنت. اللهم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت خلقتني خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا على أهدك وأنا على أهدك ووعدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شري ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوبا إلا أنت. Lagi sama-sama Allahumma setunggal kali tiga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'ini ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'ini ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'ini ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku pinten-pinten donga Bapak Ibu ingkang saya kula panjenengan dipun apalaken ya, yang kita rutinkan nalika kula panjenengan pas donga hajat. Donga hajat niku nalika kula panjenengan pas niku wau antara adzan lan iqomah, misalipun antara adzan lan iqomah kula panjenengan donga datang Allah ya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ngaten ya. Allahumma firli ya Allah, mugi panjenengan paring ngapunten dateng kula. Wali walidaya lan paring ngapunten dateng tiyang sepuhku kula. Ya. Warhamhuma lan mugi panjenengan paring rahmat dateng tiyang sepuh kula kama rabbayani shaghira. Kados dene tiyang sepuh kula ngupakara kula nalika tesih alit. Niki ciri anak sing soleh. Ciri anak sing salihah niku tansah ndongaaken tiyang sepuh kata niku. Mula lek kula panjenengan gadah anak, kok anake niku do sregep salat dadi anak sing apik, tansah ndongaaken tiyang sepuh, niku dados celengan pahala sing ora bakal pedhot kata niku. Mula ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu ing qata'a amaluhu illa min salasin." Menawa Bani Adam kuwi wis mati kabeh pedhot amale kejaba telung perkara. Siji sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Kalau panjenengan gadah harta disumbangke diinfake neng masjid kangge pengajian, kangge anak yatim, kangge tiyang miskin, niku insyaallah dadi amal jariyah. Namar kali ilmu nyuta paufi ilmu sing bermanfaat kata ni. Kalau panjenengan kok sakit maca Quran ditularke kali tanggone, kali kancane, kali sedulure. Insya Allah kalau panjenengan oleh pahala. Padahal tiang niku mau nek wong muslim mendino mesti maca Al-Qur'an, nek salat mesti dheweke maca Al-Qur'an. Otomatis sing ngajari Qur'an insyaallah oleh pahala. Nomor 3 waladun salihun yata'ula, anak sing saleh ingkang tansah ndongaaken tiyang sesepuh. Niki wadongane Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niki ciri sing apik, ciri anak sing saleh lan salihah. Niki mula kula panjenengan penting Bapak Ibu pendidikan datang lari-lari napa male jaman sak menika sik jenenge anak-anak niku okeh sing do nakal ngeten. Kathah pergaulan-pergaulan saya menika pergaulan utawi saking HP ya. Niki sak menika wonten ing kasihan tengene kula niku sampun wonten nggih menika gerakan jam 6 nganti jam 9 sampun ditulisi wonten stiker niku wau anak-anak itu harus belajar. Dan masjid kula niku sampun wonten jam 6 nganti jam 7 pokoke dogon maca Al-Qur'an ngeten niku. Sebab nek niku mboten diarah ngeten niku anak-anak niku kadang mek dolanan HP ngeten niku HP. Ya niki dalam rangka kula panjenengan mendidik anak-anak dados anak-anak ingkang sae. Nek kula panjenengan kok wonten TPA, monggo ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak menika wau dipun paringaken wonten ing TPA. Sebatas napa anak ini ku dah sakit maca Quran kata niku. Mengke insya Allah wong tuane niku ya nggih oleh pahala sebab sampun ngarahake datang putra putranipun. Mengke nek anak ini ku anak sing sae, sing bejo, sing untung, sing seneng nggih tiyang tiyang sepuh. Ten nek anak ini ku anak sing mboten apik niku anane namung mirang-mirangke wong tuwa kadang marahi sok nangis wong tuane ngrasake anak-anake kok bandel, anake kok nakal. Ken. Nggih. Lajeng kula panjenengan ampun ngantos kesupen dipun dongaaken sepatus anak-anak niku wau dipun paring hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dongane pripun? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a niku. Rabbi ja'alni ya Allah mugi panjenengan datesaken kula. Wa muqimas salatnya ingkang ngetekaken salat wa min dzurriyyati lan keturunan kula. Rabbana wa taqabbal du'a ya Allah mugi panjenengan kabulaken donga-donga menika. Nggih, dados donga dipun dongaaken cara mendidik anak dados anak ingkang sae salah satunya nggih menika didongaake. Nggih, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a niki. Nggih, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Niku penting, nggih. Terus kula panjenengan berdoa berharap nggih menika anak-anak menika dados anak ingkang sae. Nggih, dongane sing pendek niku nggih menika Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin ya Allah mugi panjenengan paring dateng kula keturunan ingkang saleh. Nggih niki. Termasuk kalau mau kita aturaken Allahumma aini ala dzikrika. Ya Allah mugi panjenengan paring pitulungan dateng kula ala dzikrika. Sebatas kula tansah imut dateng panjenengan wa syukrika lan sebatas syukur dateng panjenengan wa husni ibadati lan sebatas nyaken ibadah dateng panjenengan. Sebab menawi mboten angsal pitulunganipun Allah kula panjenengan mboten saged ngibadah, mboten saged zikir, mboten saged syukur dhateng Allah. Termasuk kula panjenengan dalu menika kempal wonten ing masjid menika saperlu ngaji, talabul ilmi niku awit saking pitulunganipun Allah. Kita niku. Nek mboten oleh pitulunganipun Allah senajan to sehat awake, ngeten. Senajan dheweke yo ora ana urusan ning gandeng ora oleh hidayah diampiri ngaji dia tetap ora gelem ngaji ngoten niku merga napa durung oleh hidayahipun Allah. Allah belum memberikan pertolongan telahannya ngoten niku nggih sempat sehat lan angsal hidayah ngoten niku mula kula panjenengan dipun paringi sehat monggo dipun syukuri. Wujudnya kula panjenengan syukur datang Allah dipun paringi sehat, monggo kula panjenengan dipun ginakaken kangge ngibadah datang Allah niku. Dipun paringi kula panjenengan paningal saged ningali, pamireng saged mirengaken, suku saged mlampah. Yuk monggo kula panjenengan dipun syukuri nikmatipun Allah paningal kangge ningali ayat-ayatipun Allah mirsani maos Al-Qur'an niku. Pamireng monggo mirengaken ayatipun Allah, suku menika kangge ngaji, kangge talabul ilmi. Mula dipun ngatakaken sekalipun hadis man kharaja ya, sapa dheweke kuwi mau metu saka omahe li talabul ilmi, krana dheweke golek ilmu fa huwa fisabilillah. Monggo dheweke klebu fisabilillah ana ing dalane Allah iki. Terus wong golek ilmu niku pahalane oke, pahalane kathah ngeten niku. Mula termasuk dalan sing cepet mlebu surga niku kanggo wong sing do seneng ngaji. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa ingkang dheweke mlaku krana golek ilmu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah bakal gampangke wong kuwi mau dalan mlebu swarga. Ngeten kok. Sebab napa? Namung wong sing do ngerti, wong sing duwe ilmu ngerteni dalan mlebu ning swarga. Ngeten kanthi ngaji niku dipun paringi pangertosan kuwi dalan mlebu surga iki iki tauhid engko tak ngono mboten nyekotake Allah ning ibadah namung dateng Allah lindungan namung dateng Allah salat poso zakat sedekah niku dalan-dalan sing marai mlebu ning surga. Dalan sing ning neraka misampun dipun terangaken oleh Al-Qur'an diterangke nalika pas pengajian nyekotake Allah. Namun tunggalipun amalan sing boten dipun tuntunaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata maksiat iku dalan-dalan mlayu mlebu ning neraka. Wong sing ngaji ngerti nek kuwi dalan sing ora oleh ditempuh. Mula kula panjenengan wong ngaji niku insyaallah cepet lan Allah ngampangke marang wong sing ngaji kuwi mau dalan mlebu swarga. Nggih. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sehingga kula panjenengan tansah nyuwun pitulungan datang Allah dipun paring kegiatan enteng ngeten. Mula Allah ngendika nggih, fa amma man aqta wa taqwa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sapa ingkang dheweke kuwi mau ngekeki paring makmen datang tiang sanes lajeng dheweke benerke janjinipun Allah nggih, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah bakal gampangke wong kuwi mau damel kesaenan. Terus nek Allah niku ngersakaken dateng tiyang menika wau nggih kesaenan digampangke anggenipun ngibadah ngaji nggih dipun paringi pitulunganipun Allah gampang ngoten ya. Lajeng kula panjenengan salat nggih dipun paringi enteng. Kita maca Quran nggih alhamdulillah nggih saged nggih sanajan to mbok pilih dereng lancar nek sing penting kula panjenengan sampun usaha ngoten niku nggih ning kula panjenengan dipun paringi enteng sedekah nggih sak kiat kula panjenengan intinipun Allah niku paring kekuatan paring enteng dateng tiyang menika ngamal amal saleh ning sebalikipun onten nggih wa amma man bakhila wastagna. Sapa wong dheweke kuwi mau pelit bakhil nggih ta mboten nate paring dateng tiyang sanes wa kadzdzaba bil husna dheweke ngorohke janjinipun Allah fasal yasiruhu lil usra. Wong sing ngeten niku wau digawe angel arep ngaji yo angel gitu, arep sholat nggih digawe memeng gitu nggih, arep sedekah digawe pelit ngeten niku masyaallah gitu. Atas monggo Bapak Ibu tansah bersandar nyuwun dateng Allah dipun paringi kegiatan ngeten. Lan ampun ngatas kesupen sedaya menika namung pados rindhanipun Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul kandakna Muhammad inna salati saktamani salatku wa nusuki lan ibadahku wa mahyaya wa mamati urip lan matiku lillahi rabbil alamin. Niku namung kangge Allah subhanahu wa ta'ala. Punek kula panjenengan niku urip kok ngaten niku mboten nyekutake Allah ngibadahi sing bener le tawakal amung dhateng Allah insyaallah surga ngaten niku. Amin Allahumma amin. Mekaten para bapak ibu sekedhik ingkang saged kita teraken niku ampun ngantos kesupen nggih sering diwaca nek dereng apal sering diwaca. Sunggalipun amalan niku nek sering dipraktekke insyaallah apal. Kula riyin apal niku nalika tasih alit Bapak Ibu nggih. Amargi napa wonten salahipun tokoh tengene kula niku Mbah Kaum Jamarin gitu. Niku sering sok nggih menika masake donga Sayyidul Istighfar ngoten niku nggih. Dados anggep bar salat niku lajeng maca Sayyidul Istighfar sehingga napa sering krungu lajeng diamalke terus apalnya apa terus diapal lagi sampun dangu gitu dari kota se terus alit gitu iki ini datang sendiri pun moga bapak ibu kalau panjenengan sakit-sakit berusaha menika dikir kanti sae terus pun mau Sayyidul Istighfar fadidahi pun iki wau sapa ingkang ngucap dewek ndonga nalika wektal esuk kok ora menangi wektu sore insyaallah klebu ahlu swarga. Amin Allahumma amin. Sapa ingkang ngucap dewek ana wektu sore kok ora ketemu wektal esuk kok dewek wis ngucap donga menika insyaallah klebu ahlu swarga. Amin Allahumma amin. Mugi Allah tansah paring pitulungan kegiatan datang kula panjenengan anggih dipun tansah ngibadah dhateng Allah. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi anak-anak ingkang soleh lan salihah, dipun paringi ilmu ingkang bermanfaat, dipun paringi hidayahipun Allah, dipun paringi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mekaten nika saged dicataraken kathah kelepatan nyuwun pangapunten. Saking kula moga pangasan kita akhiri kanthi donga kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.